yang kedua langsung saja bersama Tepos. Pos. Oke, okay. Gak ada yang jawab di sini. Buat mas-masku yang di pojok, kita sama-sama goyang. Aku Sekali lagi, mana dong?